Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail hafizallahu ta'ala. Kemudian selanjutnya, waqala Yusuf Ibn Ahmad As-Sayrazi fi arba'inil buldan, dalam arba'il buldan. Arba'il buldan itu dari namanya, dia adalah satu buku yang berisi kumpulan hadis yang kurang lebih 40. Namun si penulis buku ini mendapatkan 40 hadis tersebut dari 40 negeri. Maka dia mengadakan perjalanan dari di satu negeri, dia dapat sejumlah hadis, dia pilih satu. Dan diperpindah ke negeri yang lain, dia dapatkan sejumlah hadis, kemudian dia pilih satu, seterusnya sampai kurang lebih 40. Nah, itu disebut arba'in buldan. Maka ini diantara kreativitas ulama seputar arba'in. Maka ada banyak macam model arba'in. Ada yang kemudian arba'in itu arba'in syuyukh, arba'in syekh, di 40 hadis dari 40 guru. Masing-masing guru diambil satu. Kemudian ada dan ada bentuk-bentuk yang lain. Ada juga arba'in yang isinya adalah 40 guru, kemudian 40 sahabat. Dia dapatkan hadis tersebut dari 40 guru yang berbeda, dan semuanya adalah dari 40 sahabat yang beda-beda. Nah, ini ada satu kitab judulnya Arba'in Buldan karya Yusuf Ibn Ahmad As-Sayrazi. Dia mengatakan di bukunya tersebut, Lama rahaltu ila Sikhina, tatkala saya mengadakan rihlah, perjalanan dalam rangka menuntut ilmu ke tempat guru kami, yang dia adalah Ruhlatad Dunya wa Musnidul Asr, adalah tempat sasaran perjalanan berbagai macam penuntut ilmu di berbagai macam penjuru dunia, dan dia adalah Musnidul Asr. Ini satu gelar tertentu, gelar dengan kapasitas tertentu, dengan kriteria tertentu yang ada dalam ilmu riwayat. Ini berkenaan dengan masalah para pencari riwayat, pencari sanad, maka ada orang dengan kriteria tertentu yang disebut dengan musnidul asr atau musnidul dunia. Dia adalah, ya tentu diantaranya dia adalah orang yang pemegang sanad-sanad yang tinggi, sanad-sanad yang ali untuk berbagai macam jalur periwayatan hadis. Abi Waqt namanya. Qadarallahu li al-wusula ilaihi, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untukku bisa bertemu dengan beliau di ujung negeri Kirman. Fasalamtu alaihi, setelah aku bertemu beliau maka aku mengucapkan salam kepadanya, wa qabbaltuhu, dan aku menciumnya. Maka di antara bentuk penghormatan yang telah menjadi tradisi di dunia Arab, bentuk penghormatan kepada ulama, orang tua dan yang lain adalah mencium kening. Maka itu bukanlah budaya baru, namun budaya yang ada sejak masa silam. Sebagaimana dalam riwayat ini. Wa jalastu baina yadayhi, dan aku duduk di hadapannya. Maka di sini terdapat adab talibul ilmi, penuntut ilmu yang berusaha untuk mencari tempat yang dekat dengan pemateri. Faqala li, maka sang guru bertanya kepadaku, ma aqdamaka hadhil bilada, apa yang menyebabkan engkau datang di negeri ini? Maka aku katakan, qasdi ilaik, yang menjadi maksud dan tujuanku adalah berjumpa denganmu, belajar kepadamu. Wa mu'awwali, dan sandaranku ba'dallahi, setelah Allah Subhanahu wa taala, adalah dirimu. Wa qad kattabtu ma waqa'a ilayya min hadisika biqulami, dan aku telah catat apa yang aku dapatkan dari hadis-hadis yang engkau riwayatkan, telah kucatat dengan penaku. Wa sa'aitu ilaika biqudami, dan aku kemudian berjalan, bersusah payah berjalan ke tempatmu dengan telapak kakiku. Liudrika barokata anfasika, supaya aku datang ke sini dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan napasmu, keberkahan umurmu, yaitu dengan bisa belajar langsung kepadamu. Wa uhdi biuluwi isnadika, dan aku mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan sanad yang ali. Dan itu adalah himmah, semangat para ahli riwayat, adalah berupaya untuk mendapatkan sanad yang ali, sanad yang pendek. Semakin pendek, semakin sedikit perantara, maka semakin ali suatu sanad. Maka sebenarnya sang murid ini, dia telah mendapatkan hadis sang guru, dia telah catat di tempat yang lain sebelumnya, dia telah aku catat hadis-hadismu, artinya dia telah dapatkan hadis ini. Namun dia tidak merasa cukup dengan mendapatkan hadis ini di tempat yang lain, padahal gurunya masih hidup, sumbernya masih hidup. Maka beliau pun kemudian bersusah payah, kemudian berjalan, mengadakan perjalanan ke tempat sang guru, sehingga dia bisa menghilangkan satu perantara. Harusnya kemudian dia dapat hadis itu sang guru, kemudian perantara, kemudian dia dengan dia mengadakan perjalanan sehingga ketemu langsung dengan sang guru, maka dia bisa menghilangkan satu perantara tersebut. Maka dia tujuannya adalah untuk mencari sanad yang ali, sanad yang tinggi, yaitu sanad yang pendek. Maka sang guru mengatakan, wafaqallah wa iyana limardatihi, semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan juga kepadaku untuk mendapatkan ridhonya, dan semoga Allah jadikan jerih payah kita adalah ikhlas karenanya. Waqasduna ilaihi, dan maksud kita adalah semata-mata adalah untuk mendekat kepadanya. Nah, ini mungkin yang jadi mahalus syahid, sehingga kisah ini dikutip di sini di bab tentang masalah ikhlas. Maka beliau mengingatkan tentang pentingnya ikhlas, susah payah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan niat hanya tertuju untuk semakin dekat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, seandainya engkau betul-betul mengetahuiku, mengenal diriku dengan betul-betul mengenal diriku, niscaya engkau tidak akan sudi mengucapkan salam kepadaku, dan engkau tentu tidak akan sudi duduk di hadapanku. Karena aku adalah manusia yang berlimpah, berlumuran dengan dosa. Seandainya engkau kenal diriku sejatinya, maka engkau tidak akan sudi berada di dekatku. Thumma baka buka'an tawilan, kemudian sang guru menangis dengan tangisan yang lama. Ini menunjukkan lembutnya hati beliau. Dia adalah seorang yang berilmu, yang tadi disebut dengan musnidul asr, ruhlatu dunia. Namun beliau adalah seorang yang tawadu dan seorang yang lembut hatinya. Dan beliau tidak tertipu dengan banyaknya orang datang bersusah payah belajar ke tempat beliau. Wa abka man hadarahu, dan tangisan beliau ini membuat menangis semua orang yang hadir di majelis itu. Kemudian beliau berdoa, Allah mastur bi satrika al-jamil wa ja'al tahta satri ma tardabihi anna, Ya Allah, tutupilah kami, tutuplah kejelekan kami dengan tutupmu yang indah. Dan jadikanlah apa yang dibalik tutup tersebut adalah sesuatu yang engkau ridhoi pada diri kami. Kemudian sang guru ini menceritakan pengalaman belajarnya kepada muridnya. Wahai anakku, yaitu anakku dalam ilmu, ta'alam atau ta'alam, ketahuilah bahasanya aku dulu telah mengadakan, juga telah mengadakan perjalanan untuk sama' as-sahih, untuk mendengar kitab sahih, boleh jadi sahih Bukhari atau sahih Muslim, masyian, dan aku berjalan tersebut ya, dengan betul-betul untuk mendengar ya, hadis sahih Bukhari ya, atau sahih Muslim. Aku jalan kaki bersama ayahku dari satu tempat namanya Harah sampai Dawudi, di satu tempat namanya Busanji. Walituna asr sinin, dan ketika itu aku kurang dari 10 tahun. Nah, maka di sini terdapat pelajaran kemudian mengajak anak untuk hadir di majelis para ulama, untuk hadir di majelis ilmu. Ya, dalam rangka kemudian memperdengarkan ilmu kepada anaknya. Fakana walidi, maka ayahku meletakkan pada dua tanganku dua batu. Dan ayahku berkata, bawa dua batu ini. Maka karena aku takut dengan ayahku, maka aku jaga betul dua batu tersebut dengan dua tanganku. Dan aku pun berjalan dan dia pun sambil memperhatikan diriku. Maka ketika dia melihatku, qad ayaitu, aku telah capek, maka dia perintahkan aku untuk membuang satu batu. Kemudian aku buang. Dan dengan kubuang satu batu tersebut, maka ringanlah bebanku. Fa'amsi, lalu aku pun melanjutkan perjalanan sampai jelas bagi sang ayah kalau aku capek. Maka ayahku kemudian bertanya kepadaku, engkau capek? Karena aku takut padanya, maka aku mengatakan aku tidak capek. Kemudian sang ayah mengatakan, latuqasir fil masyi, oleh karena itu jangan jangan telat jalannya, jangan lambat jalannya. Fa usri baina yadayhi sa'atan, maka sesaat aku pun berjalan di depan ayahku menunjukkan aku masih kuat. Summa ajis, kemudian aku betul-betul tidak mampu. Maka ketika ayahku melihat aku betul-betul tidak mampu, betul-betul capek, fa yakhudhu akhar, maka ayahku mengambil batu yang kedua kemudian dia lemparkan, dia buang. Kemudian aku pun masih lanjut berjalan sampai aku betul-betul tidak bisa lanjut berjalan. Fahina idin hatta aktoba, sampai aku binasa, maksudnya ya tidak kuat berjalan. Maka pada saat itu, maka dia pun memegangku kemudian menggendongku atau memikulku, dia gendong di atas pundaknya. Maka di atas pundak sang ayah. Wakuna naltaki jama'at al-fallahin wa ghairahum, dan di tengah jalan kami berjumpa dengan sejumlah para petani dan yang lain, dan mereka mengatakan, hei Syekh Isa, serahkan kepada kami anakmu tersebut. Nurkibuhu, biar kami naikkan dalam kendaraan kami. Wa iyyaka, demikian juga dirimu, silakan naik sampai daerah yang kau tuju, yaitu Busanji. Maka sang ayah mengatakan, ma'adallah an narkaba fi talabi ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang jelek kalau kami naik kendaraan untuk belajar untuk mencari hadis dan belajar hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami memilih untuk berjalan kaki. Wa idza ajaza arkabtuhu ala ra'si, jika anakku ini tidak kuat berjalan, maka akan aku naikkan dia di atas kepalaku. Dan aku memilih untuk berjalan dan tidak berkendaraan dalam rangka memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap pahala darinya, dan berharap pahala. Ini kisah kisah awal belajarnya seorang yang disebut dengan Musnidul Asr yang tadi namanya adalah Abul Waqt. Di sini kita jumpai pelajaran secara umum. Di antara kemudian cara mendidik anak yang benar adalah melatih anak untuk prihatin. Sebagian orang tua punya prinsip yang salah adalah yang prihatin cukup orang tuanya. Prihatin itu susah. Nah, maka kemudian anaknya dimanja. Anaknya dimanja. Tidak perlulah anakku itu hidupnya prihatin. Dah cukup orang tuanya saja yang prihatin. Dah cukup senang saja. Ini satu pendidikan yang cara dan pola pendidikan yang keliru. Maka latihlah kemudian anak untuk maka yang benar sebagian dicontohkan dalam hal ini. Anak dilatih untuk hidup prihatin. Ya, tentu bentuk prihatinnya berbeda-beda dengan perbedaan zaman. Ya. Namun yang jadi pelajaran adalah dilatih untuk hidup prihatin. Tidak kemudian disediakan fasilitas yang mengenakkan. Kuliah belikan sepeda, suruh naik sepeda. Jangan kemudian naik motor seakan-akan gampang. Kalau bisa kemudian sedikit dikerjain ya biar naik sepeda dulu. Kalau kemudian kosnya enggak jauh, udahlah jalan kaki ya. Biar enggak kemana-mana. Dan itu yang lebih manfaat untuk hidup si anak. Anak dilatih untuk siap miskin. Kalau ternyata besok kaya kan ya bisa menyesuaikan diri. Non enggak kaget kalau ternyata besok ternyata jadi orang miskin. Kan memang telah disiapkan untuk jadi siap untuk jadi orang miskin. Lain halnya kalau sejak kecil disiapkan untuk jadi orang kaya ternyata jadi orang miskin. Nah, ya betul-betul menderita ya. Dan enggak siap untuk menghadapi hidupnya. Non kalau disiapkan untuk hidup prihatin susah miskin kok ternyata kaya menyesuaikan diri gampang. Ya. Menyesuaikan diri untuk jadi orang kaya gampang, tapi menyesuaikan diri jadi orang susah itu yang sulit. Itu yang butuh latihan, itu yang butuh pendidikan dan pengajaran. Kemudian beliau mengatakan walam yabqa min aqrani ahadun siwaya. Dan nampaknya beliau adalah seorang muammar, seorang yang berumur panjang sehingga beliau mengatakan dan tidaklah tersisa dari teman-teman belajarku satupun, tinggal aku sendirian. Hatta sara al-wufudu tarhalu ilayya. Karena beliau adalah orang yang sanadnya ali dan umurnya panjang, maka sanadnya sangat ali sekali. Di zaman setelahnya, maka dia punya sanad yang sangat tinggi. Umurnya panjang. Dan itu di antara syarat untuk menjadi musnidu dunia. Umurnya panjang, di atas 100 tahun. Boleh jadi sehingga orang-orang yang selevel, yang sanadnya selevel dengan dia, sudah meninggal semua. Sehingga dia adalah pemegang sanad yang paling tinggi dalam riwayat. Hatta saratil wufud sehingga berbagai macam tamu atau orang yang datang tarhalu ilayya minal amsar. Mereka berjalan ke tempatku dari berbagai kota. Kemudian summa asar ila sahibina, kemudian sang guru berisyarat kepada salah satu kawan kami yang namanya Abdul Baqi bin Abdul Jabal Al-Harawi. Makna isyaratnya supaya dia menyuguhkan kepada kami halwa, makanan manis. Maka sebelum ngaji makan dulu. Dan yang nyuguh sang guru. Yang ngasih makan sang guru. Luar biasa. Sudah diambil ilmunya, diambil makanannya juga. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Sayyidi, qiraati li juz'i Abu Jaham ahabbu ilayya min akli halwa. Wahai guruku, sesungguhnya aku bisa membaca di hadapanmu juz Abu Jaham, ya, nama satu kitab hadis, itu lebih aku sukai daripada makan ini. Daripada waktu dipakai untuk makan ini bisa ngatamkan satu kitab tipis, ya, yang judulnya Juz Abi Jaham. Maka fatabassama, maka sang guru cuma tersenyum kemudian mengatakan idza takhala ta'am kharajal kalam. Nah, kalau makanan sudah masuk, nah baru kemudian keluar omongannya. Kalau sudah masuk dulu ke dalam badan, nah baru nanti ada nanti baru semangat untuk ngomong dan bicara. Waqad tamalana, maka beliau sang guru menyuguhkan kepada kami satu piring isinya halwaul fanith. Ini fanith mungkin nampak nama jenis makanan. Halwa sejenis kue, kue yang manis, ini namanya al-fanith. Fa'akalna, lalu kami pun menyantapnya. Setelah itu kemudian aku keluarkan jus tadi, kitab hadis yang tadi disebutkan. Kemudian aku meminta kepada beliau ihdar al-asal, supaya beliau mengeluarkan al-asal. Al-asal adalah buku beliau. Itu maksud dengan al-asal di sini, buku beliau. Maka buku catatan sang guru itu disebut al-asal, karena nanti murid itu mereka mendapatkan, mencatat hadis-hadis tersebut dari apa yang didiktekan dan apa yang dibacakan oleh gurunya. Maka semua catatan murid itu fara', ya, karena ini adalah hasil dikte dari asal dari buku pegangan sang guru. Kemudian meminta kepada beliau untuk mengeluarkan al-asal. Kemudian beliau pun mengeluarkannya. Kemudian waqal, dan beliau pun mengatakan la takhaf wa la tahris. Ya, jangan khawatir, jangan terlalu semangat. Ya. Sungguh aku telah memakamkan orang yang belajar dariku dalam jumlah yang sangat banyak. Beliau sangat muammar, ya. Sangat panjang umurnya. Ya. Telah kumakamkan dari guru, dari murid-muridku jumlahnya banyak sekali. Ya. Artinya beliau umurnya sangat panjang, muridnya saja beliau yang makamkan. Ya. Mimman sami'a alayya, dari orang yang belajar kepadaku khalqan katsiran, dalam jumlah yang sangat banyak. Fasadillah salama, maka mohonlah dan berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan. Faqaratu al-juz'a, maka kemudian aku membaca al-juz di depan beliau. Wa surirtu, dan ini disebut dengan majlis qiraah. Ya, maka di dunia riwayat nanti ada kemudian yang namanya ijazah. Orang itu tidak membaca, tidak mendengar, namun dipercaya kamu layak untuk meriwayatkan, ya. Dan ijazah ini tidak mengandung, pada dasarnya dalam ijazah dalam dunia riwayat tidak mengandung rekomendasi keilmuan, cuma sekedar rekomendasi periwayatan. Kemudian ada namanya majelis kiro'ah, ini murid baca didengar oleh gurunya. Dan ada majelis sama', tadi Abul Wakat menceritakan saya sama' kitab sahih, artinya gurunya yang baca dan murid menyimak. Dan majelis kiro'ah dan sama' itu lebih bernilai, lebih berharga, ya, daripada majelis ijazah. Ini daripada ijazah. Karena oleh karena itu maka seorang itu mendapatkan sanad yang nazil, sanad yang rendah, namun jalurnya sama, jalurnya semuanya pakai sama sampai ke pemilik buku. Maka meskipun nazil itu lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan jalurnya ijazah, karena ijazah itu tidak baca, tidak dengar, cuma ada minta kemudian ya sudah saya kasih. Maka itu lebih berkualitas daripada ijazah, meskipun dia sanadnya ali, ijazah namun sanadnya ali, ini ijazah atasnya juga ijazah, atasnya juga ijazah sampai ke kemudian buku hadis misalnya Sahih Bukhari, namun cuma jalurnya ijazah ali, itu lebih kualitasnya lebih rendah daripada jalur sama, jalur sama meskipun nazil. Meskipun penghubungnya banyak, namun semuanya itu sama. Ini dengar dari gurunya, ini dengar dari gurunya, ini dengar dari gurunya seluruh Sahih Bukhari misalnya. Maka itu lebih berkualitas dalam dunia ilmu riwayat. Faqara'tu al-juz'a, maka aku membaca juz tadi, juz Abu Jaham. Juz adalah satu kitab hadis dalam satu tema. Cuma dalam satu tema saja itu namanya al-juz'u. Maka misalnya Imam Bukhari punya juz qiraah khalfal imam, masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Di kitab tersebut Bukhari mengumpulkan semua hadis yang beliau dapatkan yang membahas tentang masalah yang isinya ada hubungannya dengan membaca Al-Fatihah di belakang imam saat sholat berjamaah. Itu al-juz qira'ah khalfal imam. Imam Bukhari punya juz khalqi af'alil ibad. Bahasanya perbuatan manusia itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di juz tersebut satu tema. Temanya cuma ini saja, tidak ada tema yang lain. Meskipun tema ini bisa kemudian boleh jadi dan bisa dipecah kemudian kepada subtema yang lebih kecil. Maka isinya adalah mengumpulkan hadis yang itu bersanad, hadis yang bersanad yang isinya adalah dalil yang bisa jadi dalil bahwasanya perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa surirtu bidan, aku gembira karenanya. Bahkan Allah memberikan kemudahan bagiku untuk sama as-sahih. Sama kitab sahih. Mungkin saya buka atas sahih Muslim. Dan yang kitab-kitab yang lainnya itu pun berulang-ulang. Dan saya terus-menerus bersahabat dengan beliau, menyertai beliau. Bahkan juga khidmat, memberikan pelayanan kepada beliau, berbagai urusan beliau, sang gurunya, sampai beliau wafat di Baghdad di malam Selasa dari bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, as-salafu wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu. Para ulama salaf dan rasa takut mereka kepada Allah dan bagaimanakah mereka merawasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqulu idza qa'ada, beliau seringkali berkata ketika beliau duduk mengajar, beliau seringkali mengulang-ulang nasihat ini. Karena itu menunjukkan sering. Sering diambil dari kata-kata karena. Ya, pada asalnya para ulama usul fikih berselisih pendapat tentang karena, apakah dia menunjukkan sering ataukah cuma menunjukkan satu perbuatan. Ada dua pendapat dalam hal ini di antara para ulama usul fikih. Dan pendapat yang paling kuat, karena itu menunjukkan al-adah wal istimrar, kecuali ada indikator. Kecuali terdapat indikator yang menunjukkan itu adalah satu kejadian dan tidak berulang-ulang. Namun pada asalnya, karena menunjukkan berulang-ulang. Karena yakulu idha qa'ada, seringkali beliau membawakan nasihat ini ketika beliau duduk mengajar. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, innakum fi mamaril laili wan nahar, sesungguhnya kalian ketika seiring berjalannya malam dan siang, fi ajalin mangkusah, maka sungguh batas kesempatan untuk umur itu berkurang. Seiring bertambahnya malam atau bertambahnya siang, berarti berkuranglah jatah ajal dan kesempatan untuk hidup di dunia. Wa a'malin mahfudhah, dalam keadaan amal apa yang kita kerjakan semuanya tercatat. Wal mautu ya'ti baghtatan, dan kematian itu datang tiba-tiba meskipun dia ngirim tanda. Meskipun kematian telah ngirim tanda dengan banyaknya uban, dengan kemudian rabunnya penglihatan dan seterusnya, namun datangnya tiba-tiba. Siapa yang menanam kebaikan, segera saja dia akan memanen hal yang menyenangkan. Dan siapa yang menanam kejelekan, maka segera saja dia akan memanen penyesalan. Walikuli zari'in mislu mazara'ah, dan bagi petani dia memanen semisal apa yang dia tanam. Masing-masing orang yang menanam, maka yang didapatkan apa yang dia tanam. Tidak mungkin dan nanam padi dapat jagung. Nanam jagung dapat padi, itu tidak mungkin. Maka nanam padi dapatnya padi, atau malah tidak dapat sama sekali karena dimakan tikus. Nanam jagung ya dapatnya jagung, atau malah gagal panen. Oleh karena itu, siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memanen hal kebaikan, yaitu kesenangan. Siapa yang menanam kejelekan, maka dia akan memanen kejelekan. Layus biku batiun bihafzihi, maka layus bak, maka tidaklah bisa didahului batiun, orang yang lamban bihadzihi karena ya, maka karena sebab keberuntungannya. Atau wala yusbiku bati'un bihadzihi, maka orang yang lamban dia tidak bisa bersegera mendapatkan apa yang jadi jatahnya dan nasibnya. Sebagaimana orang yang cepat itu tidaklah menambah jatah rezeki yang Allah takdirkan. Wala yudriku harisun malam yuqaddar lahu. Maka lanjutannya kalimat, orang yang semangat itu pun juga tidak mendapatkan apa yang tidak Allah takdirkan untuknya. Maka ya, orang itu kerja keras untuk kemudian cari dunia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu tidak menambah jatah takdirnya, jatah rezeki yang Allah takdirkan. Itu tidak akan menambah. Sebagaimana orang yang lamban itu tidak kemudian didahului apa yang jadi nasibnya. Orang itu nyantai cari dunia, dan yang ngotot cari dunia itu semua tidak akan mengubah takdirnya. Karena semuanya Allah, karena rezeki itu Allah takdirkan, demikian juga Allah takdirkan. Faman utiya khairan fallahu a'tahu. Maka siapa yang diberi kebaikan, maka Allah lah yang memberinya. Waman wuqiya syarran fallahu waqahu. Dan siapa yang terjaga dari keburukan dan kejelekan, itu karena Allah menjaganya. Al-muttaquna sadatun wal fuqaha uqadatun. Orang-orang yang bertakwa adalah para sayyid. Sadah jamak dari sayyid. Ya, maka orang-orang yang bertakwa mereka adalah para pemimpin, orang yang jadi panutan. Wal fuqaha qadatun. Namun para ahli fikih, orang yang faham agama, dialah pemimpin. Dialah yang memimpin, dialah yang ngatur. Wa mujalasatuhum ziyadatun. Dan duduk bersama mereka, duduk bersama orang-orang yang berilmu, itu akan menambah ilmu, menambah takwa, menambah iman dan yang lainnya. Kemudian dari Al-Fasawi qala hadatsana Abu Yaman an Jari ibn Usman dari Abil Hasan Imran ibn Nimran anna Ubaidah kan anna Abu Ubaidah kana yasiru fil askar. Abu Ubaidah mungkin sahabat Nabi Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah kana yasiru fil askar. Beliau berjalan di tengah-tengah pasukan. Dan beliau mengatakan ala rubba mubayyitin li thiyabihi mutannisun li dinihi. Betapa banyak orang yang memutihkan pakaiannya namun dia mengotori agamanya. Pakaiannya demikian putih karena baik clean dan yang lain, padahal agamanya demikian kotor. Maka jangan tertipu dengan putih mengkilapnya jubah. Itu tidak jaminan agamanya seputih jubah putihnya. Betapa banyak orang yang memutihkan pakaiannya dan dia mengotori agamanya, mengotori takwanya, mengotori ketaatannya. Ala rubba mukrimin li nafsi wa huwa laha muhinun. Betapa banyak orang itu nampaknya dia melakukan usaha untuk memuliakan dirinya, namun pada hakikatnya dia menghinakan dirinya, menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Dia memuliakan dirinya dengan harta, dengan dunia, namun dia cari dunia tersebut dengan menghalalkan segala cara, ya, maka pada hakikatnya dia jerumuskan dirinya dalam kehinaan. Badiru as-sayyi'atil qadimat bil hasanatil haditsat. Maka segera tutupi kejelekan yang telah lewat dengan amal kebaikan yang baru. Dan amal kebaikan yang terbaik untuk menghapus amal kejelekan adalah amal kebaikan berupa at-taubatu ilallahi azza wajal, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Itu adalah amal kejelekan yang pasti, itu adalah amal kebajikan yang pasti menghapus amal kejelekan, sebesar apapun amal kejelekan. Adapun jika hasanat al-hadithat, ke amal kebajikan yang baru tersebut adalah berupa sekedar amal taat secara lahiriah, maka dia tidak bisa menghapus kecuali dosa-dosa kecil semata sebagaimana pendapat jumhur ahli sunnah. Dari Ibnu Syaudzib, dia mengatakan tatkala kematian itu mendatangi sahabat Nabi Abu Hurairah, ketika beliau hampir sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut, Abu Hurairah menangis. Faqilalahu, kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, ma yubakika, apa yang menyebabkan anda menangis? Anda sahabat Nabi, anda ahlu riwayat, demikian banyak menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya jadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang terus mengalir ganjarannya dan pahalanya. Maka apa yang menyebabkan engkau menangis? Amalmu, amal anda adalah amal yang luar biasa. Apa yang menyebabkan menangis? Faqal, maka Abu Hurairah mengatakan, bu'dul mafaza. Bu'dul mafaza, jarak yang demikian jauh. Ini mau safar, jaraknya demikian jauh. Wakilatu zat, dan bekal yang demikian pas-pasan. Wa uqbatul ka'udun. Uqbah itu makna asalnya adalah jalan di bukit yang naik. Jalan di bukit yang tentu naik. Jalan di antara dua bukit, di antara dua gunung. Tentu jalannya jalan yang naik. Ka'ud itu artinya masaqatul mis'ad, yang sulit, yang susah payah untuk menaikinya. Wal mahbit minha, dan tempat turun dari perjalanan tersebut, imma ilal jannati awinar. Boleh jadi surga, boleh jadi neraka. Tidak ada tempat yang ketiga, tidak ada tempat yang netral. Maka demikian Abu Hurairah, ya, yang kita tahu amal yang luar biasa. Ya, amal dalam menyebarkan ilmu. Tidak ada orang yang kemudian tidak berutang budi dengan Abu Hurairah. Maka ketika orang itu sholat, berapa banyak pahala yang dia kirimkan untuk Abu Hurairah. Dengan hadis-hadis Nabi yang dipelajari oleh orang yang sholat, sehingga tahu bagaimanakah sholat yang Nabi ajarkan. Puasa kita, kita pun berbagi dengan Abu Hurairah. Demikian juga yang lainnya. Maka demikian banyak ilmunya, demikian banyak jasanya, demikian banyak amalnya. Namun meskipun demikian, beliau mengatakan, kilatuz zat, ini saya mau mati, sebentar lagi saya merasa ini kondisi adalah kondisi sakaratul maut, kematian sudah demikian dekat. Beliau katakan jarak yang harus ditempuh demikian jauh, bekal demikian pas-pasan, naiknya terjal, setelah turun mengerikan. Boleh jadi turunnya di surga atau turunnya di neraka, dan tidak ada jaminan kepastian di manakah turun. Padahal beliau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu cukup itu sebagai kemuliaan untuk beliau, dan banyak amal yang beliau miliki. Namun beliau merasa beliau adalah seorang yang ghilatuz zat. Padahal beliau adalah seorang yang melaksanakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rajin puasa 3 hari setiap bulannya, pasti sholat duha 2 rakaat dalam hidupnya setiap siangnya, dan sholat witir tidak pernah beliau tinggalkan dalam rangka sebelum tidur, dalam rangka melaksanakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka duha beliau tidak pernah tertinggal, sholat witir pun tidak pernah tertinggal, puasa pun pasti sebulan ada 3 hari yang beliau pakai untuk puasa, dan itulah isi hidup beliau. Namun meskipun demikian, beliau mengatakan kilatuz zat, belum lagi ilmu yang beliau ajarkan. Meskipun demikian, beliau mengatakan bekal yang pas-pasan. Banyak orang yang kemudian merasa bekalnya sudah banyak, padahal sholat witir cuma pas Ramadan. Sholat duha itu pun ya kalau iling. Puasa ya pas Ramadan saja. Namun kemudian jasa menyebarkan ilmu juga tidak jelas. Namun kemudian banyak yang merasa kayaknya bekalnya sudah banyak. Banyak yang kemudian merasa bekalnya sudah berlimpah. Bahkan kemudian merasa bekalnya pun siap untuk dibagikan orang lain, dengan ngerasani orang lain, dengan membicarakan kehormatan orang lain. Kayaknya bekalnya banyak, bagi-bagi masih, sisanya masih banyak. Padahal tidak ada apa-apanya dengan Abu Hurairah. Namun lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah yang amalnya kita tahu, namun beliau katakan kilatuzat, ini saya hampir meninggal dunia dalam keadaan bekal yang pas-pasan. Maka hal ini menunjukkan khasyah, rasa takut beliau kepada Allah Azza wa Jal, dan beliau tapa beliau sadar bagaimanakah keadaan dirinya yang sejak sebenarnya, dan demikian besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang kita baca. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.